rasa cinta satu sepinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau sebilang satrakan berpindah karena susayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena subilang satrakan berpindah karena susayang dan ini semua tentang hati jadi coba pikir kembali janji tak mungkin saingkari karena alasan tak kabari kasih kau begitu curi berubah, kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta. Satra suka paksa itu masalahnya. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa karena kalau subilang satrakan berpindah karena sesayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau subilang satrakan berpindah karena sesayang biarkan cinta tumbuh sebisanya cinta dan rasa itu pelengkapnya jangan hanya datang dan tinggalkan lara sak tetap cinta walau tra bersuara satu sepinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau subilang satrakan berpindah karena susayang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau subilang satrakan berpindah karena susayang karena kalau subilang satrakan berpindah karena susayang.